لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني بديني عزكم الله kita telah lewati pembahasan al-maudhu' as-sadis di pertemuan kemarin. Kita sekarang di halaman 233 di kitab ini, barakallahu fikum. Kesimpulannya bahwa di dalam Islam ini ada istilahnya riddah. Ar-riddah itu ba'dal Islam, murtad setelah Islam. Sekelompok orang menganggap bahwa setiap orang yang telah menyatakan la ilaha illallah, halas, jaminan sudah 100% masuk surga. Apapun dan bagaimanapun kelakuannya, pokoknya la ilaha illallah yang diucapkan bakal menjamin dia masuk surga. Ini pembahasan kemarin. Ungkapan ini dan keyakinan ini dibantah. Karena orang-orang munafikin juga mengatakan apa? La ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata yang diucapkan. Bukan cuma sekedar pemanis bibir. Barakallahu fiik. Dah. Dibawakanlah dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah secara umum tentang keutamaan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Tapi ternyata di sana ada juga hadis dalil yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucap begitu saja. Tapi ada konsekuensinya, keharusan-keharusannya. Kapan orang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak menjalankan keharusannya, maka tidak ada manfaat untuk dia la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Kenapa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah yang enggan masuk Islam tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka sangat tahu konsekuensi la ilaha illallah. Begitu mereka mengatakan la ilaha illallah, tak semua sesembahan yang mereka sembah harus mereka kufuri, tinggalkan, mereka tolak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena syahadat itu ada an-nafyu wal isbat, penafian, pengingkaran, penolakan terhadap semua sesembahan apapun dan siapapun. Kemudian ada penetapan, penetapan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang ditetapkan satu-satunya yang disembah. Selain Allah harus dikufuri, harus ditinggalkan, harus dijauhi, harus ditentang. Barakallahu fikum. Kalau tidak, ya enggak. Barakallahu fikum. Jadi la ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Wa adamu min dalika wa akbaru. Dan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Adam, lebih besar. Wa akbar. Tasrihuhum bi anna al-bawadi, orang yang mereka anggap ulama, ulama ustu padahal, dan mereka dianggap syaitan sesungguhnya. Wa akbaru tasrihuhum, wa'adhu min dhalika wa akbar tasrihuhum bi anna al-bawadi, ucapan mereka yang sangat terang jelas bahwa al-bawadi, yaitu orang-orang badu. Orang-orang badu itu adalah orang-orang yang tinggal di satu tempat tetapi pindah lagi sesuai dengan kondisinya, keadaannya, orang badu, orang-orang pedalaman. Laisa ma'ahum minal islami sya'ar. Orang-orang badu, mereka katakan, tidak ada pada mereka Islam walaupun sehelai rambut. Yani tidak ada kehidupan islami sama sekali. Wala sholah, wala puasa, wala haji, wala syai. Tidak ada Islam pada mereka. Kecuali la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Dan menurut mereka, la ilaha yang mereka ucapkan ini akan mengantarkan mereka masuk surga. Barakallahu fikum. Asyhar al-bawadi hum jamu badiyah wa hum al-arab ar-ruhal. Bawadi adalah jamu badiyah wa hum al-arab. Mereka adalah orang-orang pedalaman yang senantiasa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kondisi keadaan. Yaqulu haula'i dullal al-bawadi, berkata orang-orang sesat ini, ini ulama dullal al-bawadi, mama hum min al-islam sya'ara. Orang-orang badu ini, orang-orang pedalaman ini, tidak ada pada mereka Islam sama sekali walaupun sehelai rambut. La yusallun wa la yasumun wa la ya'rifun al-islam. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak paham Islam sama sekali. Lakin madamu yakulun, akan tetapi mereka selama masih mengatakan la ilaha illallah, fahada yakfihim. Menurut mereka, cukup la ilaha illallah. Biasanya orang yang seperti ini modelnya, tidak sholat, tidak puasa, tidak indah itu, keyakinan mereka parah. Barakallahu alaikum. Keyakinan mereka tentang benda-benda tertentu, ya mereka pertuhankan, barakallahu alaikum. Jimat-jimat mereka, ya ini keyakinan-keyakinan mistik yang mereka yakin. Tidak ada manfaat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Subhanallah. Orang yang seperti ketika mereka mau hendak turun lembah, ada mantra-mantra yang mereka baca. Dia minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mau melakukan ini, akan tetap ada yang dia pertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kondisi seperti itu, yang ada tidak akan ada manfaat untuknya, la ilaha illallah. Wahum bihadihi lafzah ahlul Islam. Mereka mengatakan, ulama usu mereka ini mengatakan, selama orang-orang mengatakan la ilaha illallah, wahum bihadihi lafzah ahlul Islam, mereka tetap dikatakan kaum muslim. Fadullahu yakulun yakfi annahum yakulun. Ulama-ulama sesat dan menyesatkan ini mengatakan, yakfi annahum yakulun, cukup bahwa mereka mengatakan la ilaha illallah. Pemujarradu qawlihim yadukuluhum bil islam, yudukuluhum bil islam. Pemujarradu qawluha yudukuluhum bil islam. Maka semata-mata mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka masuk ke dalam Islam. Yakuluna hadha wahum atarifuna annahum ma ma'hum lil islami sya'ar. Mereka mengatakan la ilaha illallah cukup untuk mereka, walaupun tidak ada Islam sama sekali pada mereka. Keyakinannya, amalannya, muamalannya, wala syai. La yusalluna wala yasumuna wala ya'maluna syai'an minal amalis salihah. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak melakukan sedikit pun dari amal-amal salih. Fakat hum yakuluna la ilaha illallah. Cuma mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya subhanallah. La ilaha illallah laysat mujarrad kalimah. La ilaha illallah bukan hanya sekedar kata yang diucapkan. Law kana hadha huwa al-islamu sara kullu nasi muslimin. Seandainya cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, orang dianggap muslim dan dengannya mendapatkan jaminan surga, maka semua orang akan jadi muslimin. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahum qulu kalimatan tudinu lakum biha al-arab. Atau tadinu lakum biha al-arab. Wa tuaddi lakum biha al-ajam al-jizyah. Qalu khud wa adika alba kalimah. Mahiyah. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ini kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dan sang paman mengatakan, ya Muhammad, mereka menginginkan engkau demikian dan demikian dan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menawarkan kepada mereka satu kalimat yang kalau mereka ucapkan kalimat ini, semua apa yang mereka inginkan ada. Tadinu lakum bihal Arab. Semua orang Arab tunduk ke Quraisy kalau mereka ucapkan ucapan ini. Wa yu'addi lakum biha al-ajamul jizyah, dan orang-orang ajam non Arab pun akan menyerahkan upeti-upetinya kepada kalian kalau kalian mau mengucapkan ini. Qalu, ayah mengatakan bahwa ini Abu Jahal. Khudwa abika alfa kalim. Bukan cuma satu kalimat, berapa? 1000 kalimat yang kau perintahkan kami mengucapkannya. Kami akan mengulang-ulanginya, akan mengucapkannya. Mainnya. Sampaikan sekarang. Kalimat apa itu? Qala qulu la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan la ilaha illallah. Kalau kalian mengatakan ini dan konsekuensinya ada menjalankannya, orang Arab semuanya akan tunduk kepada kalian dan orang-orang ajam akan menyerahkan upetinya. Apa? Setelah mereka ayo cepat bilang apa? Bukan cuma satu kali kita akan ucapkan, 1000 kali kami ucapkan. Baik. Setelah Rasul mengatakan la ilaha illallah, mereka langsung menjawabnya, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang satu saja? Jadi hanya Allah, tidak yang lainnya. Padahal di sana banyak Tuhan, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Inna hadha la syai'un ujab, sungguh inilah suatu yang sangat aneh. Barakallahu fiik. Selama ini tidak ada yang menyeru dengan seruan ini. Semua sepakat dan semua melakukan hal yang sama, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasul mengajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka anggap aneh. Karena tidak ada seorang pun sebelumnya yang mengajak dengan ajakan ini, menyeru dengan seruan ini. Barakallahu fiik. Subhanallah. Orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu sangat tahu makna la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Jadi bukan kalau hanya sekedar diucapkan begitu gampang mereka mengucapkan la ilaha illallah selesai. Kan demikian. Kalau cuma sekedar diucapkan, mereka adalah orang-orang Arab yang posih. Kalau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak perlu tunggu lama. Baik. Tapi karena mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah, bahwa bukan hanya sekedar ucapan tok, harus ada apa? Tadallul wal inqiyad, ada ta'ah, ada ketundukan, ada ketaatan, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahu annahum law qalu la ilaha illallah taraku ibadatal asnam. Orang-orang tokoh-tokoh Quraisy sangat tahu kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah ini, mereka apa konsekuensinya apa? Mereka harus buang, tinggalkan semua sesembahan-sesembahan mereka, patung, berhala, kuburan, apapun itu. Mereka harus tinggalkan begitu mereka mengatakan la ilaha illallah. Karena maknanya apa? Tidak ada yang berhak dan boleh disembah siapapun dan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pahami. Konsekuensinya mereka harus tinggalkan semuanya. Wa hum la yuriduna dzalik. Sementara mereka tidak mau itu. Akhirnya mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala itu, patung-patung itu, kuburan-kuburan itu. Ya akhirnya mereka tidak mau mengucapkannya. Karena itulah konsekuensi. Hum yahsabunaha kalimah fakat ayya kalimah. Falamma qala hum qulu la ilaha illallah, hum arabun fusaha ya'rifuna makna hadhihi al-kalimah. Mereka menganggap cuma satu kalimat. Katakan cepat Muhammad. Kalimat apa yang perlu kami ucapkan? Kalau perlu 1000 kali kami ulang ucapan itu. Cepat. Supaya kami dapatkan apa yang kau katakan tadi. Semua Arab akan tunduk kepada kami dan orang-orang ajam pun akan menyerahkan upetinya, pajaknya. Katakan. Hum yahsabunaha kalimah faqat. Maka mereka bertanya, meminta jawaban apa? Sebutkan kepada kami, wahai Muhammad. Kalimat apa itu yang perlu kami ucapkan? Falamma qala lahum, ketika Rasul mengatakan qulu la ilaha illallah, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, wahum arabun fusaha. Mereka adalah orang Arab fasih, ya'rifuna makna hadhihi kalimah. Sangat paham makna la ilaha illallah. Wa in hatalazabhum bitarki ibadatil asnam. Dengan mereka mengucapkan ini, lazim harus bagi mereka untuk meninggalkan sesembahan apapun, patung, berhala, kuburan. Qalu aja'al alihata ilaha wahida. Akhirnya mereka hanya bisa mengatakan aja'al alihata ilaha wahida. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini orang-orang kafir Quraisy. Ketika dikatakan mereka kepada mereka katakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka berlaku sombong. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami hanya untuk mengikuti syair majnun ini, orang gila ini? Artinya mereka sangat paham bahwa begitu mereka ucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Semua sesembahan yang mereka sembah selama ini harus dibuang, harus ditinggalkan. Subhanallah. Waharram al-Islam malahum wadamahum ma'iqrahi bi'annahum tarakul islamakun lahu. Waharram al-Islam malahum wadamahum. Ini masih ucapannya dan keyakinannya orang-orang sesat ini. Waharram al-Islam malahum wadamahum ma'iqrahi bi'annahum tarakul islamakun lahu. Allah Islam mengharamkan harta mereka dan darah mereka. Ma'iqrarihim bi annahum tarakul Islam. Padahal mereka berikrar mengakui bahwa mereka telah meninggalkan Islam seluruhnya. Yaqulu ulama'ud dullal, ulama-ulama sesat ini mengatakan, haram Islam adamahum wa malahum. Islam masih mengharamkan darahnya mereka ini. Orang yang hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata amalannya tidak ada yang mencocoki la ilaha illallah. Ya'luna al-bawadi allati laysa 'indahum min al-islami sya'ra. Mereka maksudnya orang-orang kampung, orang-orang pedalaman yang tidak ada pada mereka Islam sedikit pun, cuma mereka mengatakan la ilaha illallah. Li'anna Rasulullah yaqulu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Berdalil dengan ucapan Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faida qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Kalau mereka telah mengatakan la ilaha illallah, maka terhalangilah, apalah terjagalah dari aku harta mereka dan darah mereka. Baik, lakinnahum la yuji la yaji'una bi akhiril hadis. Ini yang mereka pakai dalil, tapi mereka tidak melanjutkan apa? Kesempurnaan hadis ini. Karena di akhir hadis kata Rasulullah illa bihaqqiha, kecuali dengan hak kalimat la ilaha illallah. Anda begitu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda muslim. Tapi begitu Anda melakukan pembatal yang kalian katakan tadi la ilaha illallah, itu gugur, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Maka dia ada dikatakan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keislaman, termasuk diantaranya adalah syirik. Jadi orang jangan barakallahu fikum terlalu memandang enteng masalah. Oh, pokoknya kita mengatakan la ilaha illallah, apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun kita ada jaminan masuk surga. Siapa bilang? Barakallahu fikum. Hatta ini yang mereka jadikan dalil. Umirtan uqatilan nahzata yaqulu la ilaha illallah. Dikiranya hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah. Padahal di akhir hadis kata Rasulullah illa bihaqqiha ay la budda min al-amal li'anna haqqaha al-amal. Barakallahu fiik. Yani harus ada amalannya, karena itu merupakan hak la ilaha illallah. Seperti seorang dia melakukan kesyirikan, dia menyembah ini, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum musyrikin menyembah Allah, menyembah juga Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya, kan demikian mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi pekerjaan mereka, ibadah mereka sama seperti semula, tidak ada perubahan sama sekali, tetap kufar, tetap musyrikin. Barakallahu fiik. Cuma karena mereka tahu sekali konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkannya. Baik. Karena mereka tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan itu. Karena seandainya pun mereka mengucapkannya, tidak ada manfaat dia mengucapkannya. Karena la ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan, tapi pengamalan yang menyertainya. Baik. Ada di dalam Islam ini banyak pembatal-pembatal Islam. Termasuk yang nomor satu adalah syirku billah. Termasuk antaranya al-istihza, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa. Dia syahadat, rajin salat dan seterusnya. Tapi ketika dia melakukan perbuatan memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, kafir dia dengan perbuatan itu. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah apakah terhadap Allah Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok, jangan lagi kalian mencari-cari alasan. Mereka mengatakan, oh ya Rasulullah, kami sekedar gurau, sekedar menghilangkan penatnya perjalanan, cuma sekedar berkelakar agar supaya ringan dari perjalanan yang berat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'tadiru. Tidak perlu lagi kalian cari-cari alasan. Ad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Sebelumnya kalian beriman, setelah itu kalian kafir. Walaupun orang masih mengaku dia sebagai seorang muslim, tapi di sisi Allah dia sudah dicap kafir. Barakallahu fikum. Subhanallah. Wa ma'ilmihim bi inkarihimul ba'ts wa istihza'ihim biman aqarrabihi. Jadi, bersamaan dengan ulama Abdullah mengetahui bi'ingkarihul ba'ts, bahwa badu-badu ini orang-orang badu, orang-orang yang di pedalaman ini, mereka mengingkari kebangkitan. Di antara mereka ada yang mengingkari kebangkitan, ada di antara mereka memperolok-olok agama ini. Barakallahu fiikum. Asy-syarh wa yaquluna idza qala la ilaha illallah wa yunkirul ba'ts yasiru muslima. Coba bayangkan, ulama sesat ini mengatakan, masih membela-bela dari orang-orang badu ini, orang-orang kampung, orang yang pedalaman ini, dari mereka tetap masih muslim ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, walaupun mereka mengingkari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Siapa yang mengingkari hari kiamat, kafir dia, walaupun rajin sholat. Barakallahu fikum. Wa yasiru musliman fa haula'i muslimuna ma dama annahum yaqulun la ilaha illallah walau ankaru al-ba'ts. Yasiru musliman, dengan ucapan mereka la ilaha illallah, haula'i muslimun, mereka muslimun selama mereka masih mengatakan la ilaha illallah walaupun mereka mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat. Ini ucapannya siapa? Orang-orang ulama sesat membela-bela orang-orang yang hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah tapi tidak beramal dengan kalimat itu. Ma hadza tanaqud wal iyad billah. Ini kondisi yang bertolak belakang, yang seperti apa ini modelnya? Wal iyad billah, kita minta perlindungan kepada Allah. Wal ladzi yaqulu hadza laysa minal awwam. Orang-orang yang membela-bela orang badu ini yang tidak ada Islamnya sama sekali, kemudian hanya sekedar mereka mengatakan la ilaha illallah berarti mereka jaminan surga, walaupun mereka mengingkari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Walladzi yaqulu hadza laysa minal awwam, yang membela-bela ini bukan orang awam. Innahum ulama, ulama bil fiqh wan nahwi was sharf, ulama fiqi, ulama nahwu, ulama sharf, lakin fil aqidati ma indahum wala habbah wala habatu khardal min al-ilmi as-sahih. Akan tetapi dalam masalah akidah mereka sama sekali tidak memiliki ilmu yang benar, walaupun hanya sebesar biji sawi. Baik. Aqidatuhum aqidatul mutakallimin. Akidah mereka, keyakinan mereka, akidah ahlul kalam. Wala yadrusun at-tauhid. Orang yang seperti ini tidak pernah belajar tentang ketauhidan min kitabillah wa min sunnati rasulih. Tidak pernah belajar ketauhidan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Wa innama yadrusuna qawaid al-mantiq, mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari Islam dari kaidah mantik, wa ilmil kalam, wa aqaidil mutakallimin, dan aqidah-aqidah ahlul kalam alladziina yaquluna yakfi annaka tuqirru bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq. Ilah, barakallahu fikum, keyakinan yang sangat membedakan ahlu tauhid. Barakallahu fikum. Ahlu tauhid. Baik. Ahlu tauhid mengatakan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang ahlul kalam, kuburiyun dan yang semisal dengannya, mereka mengatakan la ilaha illallah, artinya la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang dijadikan definisi la ilaha illallah, walaupun Anda sujud ruku di hadapan kuburan, Anda tidaklah dicap musyrik oleh mereka. Barakallahu fikum. Ini perbedaan definisi tentang la ilaha illallah. Subhanallah. Menurut mereka, cukup bagi engkau untuk mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan mematikan, faqat huwa tauhidu indahum. Inilah tauhid menurut mereka. Barakallahu fikum. Ketauhidan menurut mereka ini ahlul kalam, wal falasifah dan kuburiyun dan yang lain yang serupa dengan mereka ini. Intinya la ilaha illallah artinya Anda meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Allah yang memberi rezeki. Lah kalau cuma sekedar ini keyakinan dan dengannya orang dianggap muwahhid, ya. Orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajib wah kalau begitu. Karena mereka sangat tak yakin bahwa yang mencipta segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilik segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan, yang matikan, yang bagi rezeki. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan keyakinan ini mereka dituntun dan dituntut untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya karena konsekuensi harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain ini dan hanya Allah yang boleh disembah, akhirnya mereka tidak mau mengucapkannya. Wallahul musta'an. Intinya barakallahu fikum, kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata yang kita ucapkan dan dengannya sudah pasti jaminan surga. La, harus ada amalan-amalan yang membuktikan benarnya ucapan kita. Barakallahu fikum. Bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata dan kita telah mengkufuri semua sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tolak, kita ingkari. Wallahul musta'an. Baik. Intinya, baik. Orang kalau masuk Islam ya dengan syahadat. Tapi dalam Islam ini ada pembatal, pembatal keislaman. Baik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.